الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kulum Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود dan bagi Imam Muslim dari sahabat ابن مسعود رضي عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda هلك المتنطعون qalaha salata halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, binasalah orang yang mutanatti'un, orang yang melakukan tanattu', berlebih-lebihan. Qalaha salata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini sebanyak 3 kali. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-mutanatti'un al-mutanatti', kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dinamakan dengan al-mutanatti' wal-muta'amiq, al-mutaqa'ir, al-mutashaddiq. Yang dinamakan dengan mutanatti' adalah al-muta'amiq, orang yang berdalam-dalaman, ta'amuk wa taqa'ir, demikian juga taqa'ir dari kata qa'r. Qa'r adalah bagian dasar paling dalam. Qa'r jahannam berarti dasarnya jahannam. Qa'r ni'alihim berarti bagian bawahnya ni'al, sandal, itu qa'r. Wal mutasyaddiq, tasyadduq sama ta'amuk, berdalam-dalam. Sawa'un kana fil kalam au fil af'al, sama saja apakah dalam hal berbicara ataupun dalam hal berbuat. Berbicara berlebihan, berbuat bersikap berlebihan, wa huwa halik, maka ini binasa. Orang yang seperti ini binasa, celaka dia. Hatta walau kana dzalika fil aqwal al mu'tadah, sekalipun hal itu dilakukan pada ucapan-ucapan yang biasa, pada kalimat yang biasa, ungkapan yang biasa, pembicaraan yang biasa dilakukan. Contohnya kata Syekh, fa ba'dun nas yakunu bihadhil hal, terkadang sebagian orang dengan perbuatannya ini, hatta inna rubama yaqtarin bi ta'ammuqihi wa tanattu'ihi al-ijab bin nafsi fil ghalib, terkadang ketika dia melakukan atau menyampaikan ucapan atau perbuatan dengan sikap ta'ammuqnya dan tanattu'nya berlebih-lebihan, itu akan menghasilkan atau mengiringi dengan sikap itu adalah i'jab bin nafs, bangga diri. Fil ghalib, keumumannya demikian, ketika seseorang bisa melakukan perkara yang lebih daripada yang lain. Wa rubbama yaqtarin bihi, terkadang dengan sikap berlebihannya itu, fatajiduhu idza takallama yatakallam bi anfi. Ada orang yang kalau dia berbicara, berbicara dengan hidungnya, mengeluarkan suara lewat hidung. Iya. Ada yang demikian. Dia semerapa, apa dia merasa mampu. Iya. Ada yang berbicara dengan perutnya. Iya. Nah, ini juga termasuk ta'amuk, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Orang berbicara dengan hidungnya. Wa tasallam alaihi wa tasma'u rad min al-anfi. Tusallim alaihi, kamu salam pada orang itu, kemudian kamu akan mendengarkan jawaban dari keluar dari hidungnya. Dia diam saja, tidak berbicara. Ya, tetapi ada jawaban dari hidungnya. Sehingga menyebabkan apa? Dirinya bangga. Ujub. Ini juga termasuk dari sikap ta'amuk. Kenapa? Karena menjawab atau berbicara itu ya dengan mulut. Ya. Tetapi ketika dia sudah berbicara dengan hidungnya, dia berbicara dengan suara perutnya, atau dengan gerakan-gerakan yang orang lain tidak bisa, menimbulkan apa? Ijab binafs. Bangga diri. Bangga diri. Walaupun dalam perkara yang biasa, perkara yang mu'tadah, kebiasaan yang alamiah. Nah, tetapi dengan itu semua, kata Syekh, yaqtarin bihi al-ijabi nafs, maka akan menghampiri dirinya ujub kepada dirinya sendiri. Fil ghalib, secara pada umumnya, secara keumuman, pada umumnya, kebanyakan mereka seperti itu. Baik. Sehingga kata Syekh, wa tusallim alaihi wa tasma'u rad min al-anf. Ketika kamu mengucapkan salam pada dia, kamu akan dengarkan jawaban dari suara hidungnya. Ila ghairi dzalika min al-aqwal. Dan yang lain-lainnya dari ucapan-ucapannya ada. Fatanattu' bil af'al. Demikian juga fatanattu' bil af'al kadzalika aidan. Bersikap berlebihan, berbuat berlebihan, demikian juga qad yuaddi ilal i'jab, juga bisa membawa dirinya, menghantarkan dirinya kepada al-i'jab, bangga diri, au ilal kibr, atau kepada kesombongan. Ya, lihada qala, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berdalam-dalam. Nah, wa tanattu' aidan fil masail ad-diniyah yushbihu al-ghulu fiha. Demikian juga berlebihan, berdalam-dalaman dalam permasalahan-permasalahan diniyah, permasalahan agama. Ini juga akan menyerupai sikap ghulu di dalam beragama. Bahwa aidan min asbabil halak, maka ini juga menjadi sebab-sebab seseorang mendapatkan kebinasaan. Wa min dzalika ma yaf'aluhu ba'dun nas, di antara contohnya adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang, minat tanattu' fi sifatillah ta'ala, ketika mereka berdalam-dalam membicarakan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tanaq wa taqa'ur fiha, berdalam-dalam dalam berbicara tentang sifat-sifat Allah, berlebihan berbicara tentang sifat Allah, berdalam-dalam dalam berbicara tentang sifat Allah. Haitsu yas'aluna amma la yas'alu anhu sahabatu radhiyallahu anhum, di mana mereka menanyakan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ini lihat kisahnya Sabir. Ya. Bagaimana dia berdalam-dalaman bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Demikian juga ketika seseorang bertanya kepada Imam Malik, sama dengan pertanyaan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Makanya kita Imam Malik rahimahullah ta'ala, wa su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang itu bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena para sahabat tidak pernah bertanya tentangnya. Iya. Kenapa kamu bertanya tentang istiwa? Apa itu istiwa? Bagaimana istiwa? Iya. Ketika ditanyakan bagaimana istiwa, kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum, istiwa itu sudah dikenal, diketahui secara bahasa, semua orang Arab tahu maknanya istiwa, tahu, paham. Iya. Paham maknanya istiwa. Nah, sehingga tidak perlu diartikan dengan istaula, tidak perlu juga ditafsirkan kepada yang lainnya, tidak perlu. Karena para sahabat mereka fasih lisanan, fasih lisannya, paham mereka tentang bahasa Arab, tidak perlu ditanyakan itu. Tetapi ketika ada yang menanyakan, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, maka al-istiwa'u ma'lum, wal-kayfu majhul, tetapi kayfiyahnya majhul. Karena para sahabat juga tidak pernah menerangkan. Imam Malik yang hidup bersama para sahabat radhiyallahu anhum, tidak pernah para sahabat menerangkan bagaimana istiwanya Allah tabaraka wa ta'ala, tidak pernah. Sehingga Imam Malik menegaskan wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah perkara yang wajib, wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan tentang istiwa Allah itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah bertanya itu. Iya. Had, silakan bawakan dalil para sahabat menanyakan tentang istiwa kepada Rasulullah SAW, tidak pernah, tidak akan ada. Nih, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang mencari keselamatan, bukan mencari apa? Bahaya. Apa yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka tahan. Apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka tahan. Sudah cukup. Nah, sehingga mereka mengatakan al-iqtisad bis sunnah najah. Mencukupkan diri dengan sunnah itu cukup keselamatan. Mencukupkan diri dengan sunnah itu adalah keselamatan. Selamat orang kalau tidak mau berdalam-dalam dalam perkara tersebut. Nah, wahum ya'lamuna anna sahabah khairun minhum. Padahal mereka tahu bahwasanya para sahabat ini khairun minhum, orang yang lebih baik dari mereka. Wa ashadu hirsan 'alal ilmi, orang yang paling semangat dalam mencari ilmu, orang yang paling semangat. Iya. Enggak perlu di apa istilahnya ditasyi atau apa, tidak perlu di apa bahasa kitanya? Hah? Kalau anak kecil mah dipukul pantatnya, "Hai, hai, kamu belajar, ayo belajar." Enggak perlu seperti itu. Para sahabat, kenapa tahu mereka kebutuhan kepada ilmu melebihi daripada kebutuhan dari makan dan minum. Ya, sebagaimana katakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kebutuhan kepada ilmu itu lebih daripada sekedar makan dan minum. Nah, sehingga mereka faham betul tentang kedudukan ilmu, faham betul tentang bagaimana syariat ini mengajarkan. Ya, sehingga mereka tidak mau bertanya tentang sesuatu yang tidak pernah dipertanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ini adalah sikap yang tepat. Ketika para sahabat menahan diri dari perkara tersebut, jangan kita berlebihan, berdalam-dalaman. Nah, qala wa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi 'indahu min al-ijabah 'ala al-as'ilah. Dalam keadaan mereka tahu di tengah-tengah para sahabat itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau mereka bertanya tentang sesuatu pasti akan dijawab oleh Rasulullah SAW, ya kan? Apa sulitnya mereka menanyakan kaifal istiwa? Apa sulitnya? Gak sulit bagi mereka. Tetapi mereka menahan diri, tahu kadar diri mereka bahwasanya ini perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga apa? Mereka tidak mau bertanya tentang itu. Nah, Mereka tidak mau mendahului Rasulullah SAW. Demikian. Padahal mereka tahu di tengah-tengah mereka para sahabat ini ada Rasulullah SAW. Yang kalau seandainya ditanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan, mereka akan mendapatkan jawabannya. Ma laisa 'inda ghairihi, yang tidak akan mungkin didapatkan jawaban itu dari selain Rasulullah SAW. Minan nas, dari manusia manapun juga. Mahma balagha 'ilmuhum, seberapapun juga tingkat puncak keilmuannya, tingkat kehebatan ilmunya, tetap tidak sama jawaban Rasulullah SAW akan berbeda dengan jawaban manusia yang lain, iya kan? Tetapi para sahabat tidak menanyakan hal itu, tidak berdalam-dalaman dalam masalah tersebut. Ya, para sahabat tidak kemudian mencari-cari apa makna yad, apa makna tangan. Ya, tidak membuat takwil-takwilnya. Para sahabat tidak demikian. Karena mereka tahu Rasulullah SAW tidak menerangkan artinya apa, yaitu sesuai dengan apa yang kita pahami. Karena Rasulullah SAW selalu mewasiatkan hadisun nas bima ya'rifuna. Ajak bicara manusia itu, ajak bicara orang-orang itu dengan apa? Dengan apa yang mereka fahami, iya. Apa yang mereka tahu. Sehingga ketika Rasulullah SAW tidak mentakwil tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu artinya tangan yang mereka tahu. Iya. Demikian. Nah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fahadil ahadis al-thalasa kulluha tadullu ala tahrimil ghulu. Maka hadis-hadis yang tiga ini semuanya menunjukkan atas haramnya ghulu. Haramnya ghulu. Wa annahu sababun lil halak. Dan bahwasanya itu adalah sebab binasanya seseorang. Karena ghulu. Dalam beribadah ghulu, dalam bermuamalah ghulu, dalam berkeyakinan ghulu, dalam perkara adat ghulu. Ini semua yang bisa menyebabkan seseorang binasa, hancur, celaka dia. Falaw anna al-wajib ayasira al-'abdu ila Allah baina tarfayna qidin bil bid-din al-wasat. Dan yang wajib kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala adalah ayasira al-'abdu ila Allah baina tarfayna. Hendaknya seorang hamba itu berjalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara dua sisi. Di antara dua sisi ekstremis. Naqid bid-din al-wasat, yang akan membatalkan agama yang tengah-tengah tadi. Ya. Kita diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk berjalan di tengah-tengah. Sirat al-mustaqim. Ya. Nah. فَكَمَا أَنَّ هَذِي الْأُمَّةَ هِيَ الْوَسَطُ وَدِينُهَا هُوَ الْوَسَطُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَيْرُهَا فِي دِينِهَا عَلَى الطَّرِيقِ الْوَسَطِ. Maka sebagaimana umat ini adalah umat yang tengah-tengah, agamanya juga adalah agama yang tengah-tengah, maka seharusnya berjalannya juga di dalam agama itu berjalan dengan jalan yang tengah-tengah. Begitu. Iya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam riwayat Hudzaifah kalau tidak salah, dikatakan ya ma'asyaral qurra, ya, istiqimu, wahai segenap qurra, para pembaca Al-Quran, para talabatul ilmi, ya, istiqimu, istiqamahlah kalian. Ya, istiqamah. Fa in akhadtum yumnatan aw yusratan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Kalau kalian mengambil jalan ke kanan atau jalan ke kiri, maka kalian akan tersesat sejauh-jauhnya, na'udzubillah. Lihat. Kita diajarkan untuk istiqamah tengah-tengah. Wasat. Ya. Umat ini adalah umatan wasata. Agamanya adalah agama wasat. Ya. Maka kita juga harus berjalan di atas jalan yang wasat. Demikian. Maka kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, fihi masail, Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama, anna man fahima hadzal baba wa babaini ba'dahu, bahwasanya barang siapa yang memahami bab ini dan dua bab setelahnya, subhanallah. Syekhul Islam Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala betul-betul menulis kitab Tauhid ini dengan sistematis, dengan keindahan, keelokan, kecantikan, yang diantara bab dengan bab lainnya saling berkaitan, subhanallah, saling menguatkan. Uslub yang seperti ini jarang didapat, jarang didapat. Ya. Nah, sebagaimana uslubnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, jarang didapat. Di mana fiqihnya Imam Bukhari hanya dengan menyebutkan judul babnya. Subhanallah. Ya. Nah, orang kebanyakannya cuma satu hadis kemudian bicaranya setengah jam. Lihat Imam Bukhari, kesimpulannya cuma satu, dalil semua. Lihat Syekhul Islam Muhammad Ibn Al-Wahhab, beliau memberikan kesimpulan di ujungnya saja, di belakangnya saja. Sebelumnya dibawakan dalil-dalil semuanya. Tariqatul muhaddisin ini. Sehingga kata beliau, man fahima hadzal bab wa baba bain wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam. Bahwasanya barang siapa yang memahami bab ini dan dua bab setelahnya, maka akan jelas bagi dia bagaimana terasingnya Islam. Bagaimana terasingnya Islam. Wa ra'a min qudratillah wa taqlibihi lil qulub al-ajab. Dan dia akan melihat al-ajab. Dia akan bisa melihat keanehan, keagungan, sesuatu yang menakjubkan. Min qudratillah, dari qudratillah, dari kekuasaan Allah. Wa taqlibihi lil qulub, dan bagaimana Allah membolak-balikkan hati seseorang. Subhanallah. Yang tadinya pembelaannya kepada Rasulullah SAW begitu kuat, ya, begitu hebat, sampai bersikap hulu, bertindak hulu kepada Rasulullah SAW, bisa jatuh kepada syirik. Orang yang tadinya begitu ingin mencontoh, gemar bermajelis dengan orang-orang saleh, tetapi karena sikap hulu, akhirnya apa? Jatuh kepada perkara kesyirikan. Faya subhanallah. Ya. Bagaimana Islam ini terasing. Ya. Nah. Demikian ikhwati a'azani wa azakumullah. Fa insyaAllah ta'ala penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala akan kita bacakan pada kesempatan berikutnya. Alafu minkum ala taqsir. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وذنوب والخطايا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضل عليكم الله